Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Qala syarihu rahimahullahu ta'ala, wa du'a'ul mas'alati walladhi yusammihi al-amata au yusammihi huwalladhi yusammihi al-amatu huwalladhi yusammihi al-amatu au yusammihi an-nasu ad-du'a wa huwa al-maqsudu idha qila da'a fulanun ay yas'alu sa'alallaha 'azza wa jalla wa qala allahumma a'tini allahumma qini allahumma ighfirli allahumma qini allahumma qini allahumma ighfirli wa nahwa dhalika. Amma du'aul ibadati fa huwal ibadatu nafsuha li anna al muta'abbida lillahi 'azza wa jalla bi salatin aw bi dhikrin aw sa'ilun lillahi 'azza wa jalla li annahu إنما عبد وصلى أو صام وزكى أو ذكر وتالى وتالى رغبة في الأجر كأنه سأل الله عز وجل الثواب الثواب لهذا يقال الدعاء قسمان du'a'u mas'alatin wa du'a'u ibadatin. Qala Allahu 'azza wa jalla wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Qala fi awwalil ayati ud'uni wa qala 'azza wa jalla fi akhiriha innal ladhina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. فدل على أن الدعاء عبادة هو العبادة أو هو العبادة ولهذا فسر السلف الاستجابة في قوله عز وجل ادعوني أستجب لكم بتفسيرين أستجب بمعنى أعطيكم ما سألتم أو أثبكم ادعوني أثبكم وإذا كانت في هذا التقسيم أدعوني أثبكم بهذا المعنى فيكون الدعاء هنا بمعنى الإبادة لأنها هي التي يتعلق بها الثواب وإذا كانت الإجابة هنا بمعنى إعطاء السؤال يكون الدعاء هنا دعاء مسألة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Kita lanjut ya ikhwah dari permasalahan doa yang diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh. Doa itu terbagi menjadi dua, doa masalah dan doa ibadah. Dalam kajian pekan lalu atau pertemuan sebelumnya telah kita terangkan bahwasanya definisi untuk memudahkan agar dipahami apa sih doa masalah, doa ibadah. Doa masalah itu kita berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni aku, ya Allah berikan aku rezeki, ya Allah hindarkan aku dari musibah, ya Allah. Kita minta, itu masalah, doa permintaan. Nah, kalau doa ibadah, semua aktivitas kebajikan kita yang kita harapkan pahala dari Allah, entah itu ibadah anggota badan, ibadah kolbu, ibadah lisan, zikir, baca Quran, sholat, zakat, berjihad, membantu kedua orang tua, berbakti pada orang tua, itu juga dinamakan doa. Namanya doa ibadah. Kayak sekarang nih, ini ibadah bukan nih, kita kajian nih usul salasah. Ibadah bukan. Sekarang saya mau tanya sama antum nih, Syafruddin, apa tujuan antum duduk di sini? Hah? Duduk, megang kitab, nungguin, apa ngikutin kajian, apa tujuannya? Hah? Cari ridha Allah kan? Ya, agar memahami Quran Sunnah, memahami agama, cari ridha Allah, ya kan? Dapat pahala, gitu ya, terhindar dari ya itulah doa hakikatnya. Kita sholat tadi maghrib, kenapa? Kita sholat sunnah, kenapa? Bersedekah, kenapa? Ada agar ingin mendapatkan pahala. Nah, itu hakikatnya doa. Nah, itu dinamakan doa ibadah. Doa jadi ada dua. Bisa dipahami ya? Nah, doaul mas'alati kata Syekh Shalih Al-Syekh di halaman 36, huwa alladhi yusammihi al-'ammatu aw yusammihi an-nasu ad-du'a. Inilah yang dinamakan oleh orang awam atau yang dinamakan oleh orang-orang secara keseluruhan sebagai doa. Wa huwal maqsudu idza qila du'a da'a fulanun. Ini doa mas'alah yang dinamakan oleh orang awam sebagai doa. Inilah maksud apabila dikatakan si fulan berdoa, hai sa'alallaha, artinya dia meminta kepada Allah. Wa qala, dia mengatakan, Allahumma atini, Allahumma kini, ya Allah berikanlah kepadaku, ya Allah lindungilah aku, Allah maghfirli, ya Allah ampunilah aku, wa nahu dzalik, dan semisalnya. Ini namanya doa mas'alah, yang orang-orang menyebutnya sebagai doa. Dia minta kepada Allah. Jadi dipahami ya, jangan sampai kita enggak paham nih apa perbedaan doa mas'alah, doa ibadah. Ya. Baik. Nah, amma du'aul ibadati fa huwa al-ibadatu nafsuha. Adapun doa ibadah, ya ibadah itu sendiri. Li'annal muta'abbida lillah, karena orang yang beribadah pada Allah bi salatin aw bi dzikrin aw huwa sa'ilun lillahi azza wa jalla. Ya, orang yang beribadah pada Allah dengan salat, dengan zikir, hakikatnya dia sedang meminta kepada Allah. Li'annahu iman innama 'abada wa shalla. Karena tatkala dia beribadah, dia menegakkan salat, wa shoma wa zakka wa dzakara wa tala. Ketika dia puasa, dia berzakat, dia berzikir, dia membaca Quran. Kenapa sih? Raghbatan fil ajri. Ya karena dia menginginkan, mengharapkan pahala. Berarti ada keinginan, ada doa di situ, ada pengharapan. Makanya dinamakan ibadah secara keseluruhan adalah doa, tapi doa al-ibadah. Ka'annahu sa'alallaha as-sawaba, seakan-akan dalam aktivitas dia membaca Quran, zikir, sholat, bersedekah, berzakat dan seterusnya, seakan-akan dia meminta kepada Allah ganjaran pahala. Walihada yuqal, oleh karena itu dikatakan, ad-du'a'u kisman, du'a'u mas'alatin wa du'a'u ibadatin. Doa itu ada dua macam, doa mas'alah dan doa ibadah. Saya akan mengutip sedikit dari keterangan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, yang dikutip oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan di Fathul Majid mengenai doa mas'alah, doa ibadah. Ya, sebagai penerang aja, sebenarnya apa yang tadi telah dibacakan dari Syekh Shalih Al-Syekh itu sebenarnya sudah detail, namun biar lebih mudah lagi. Ya, fatabayyana bihadza makna qauli Syekhul Islami anna du'a al-ibadati mustalzimun li du'a al-mas'alah. Maka jelaslah dari sini makna ucapan Ibnu Taimiyah yang beliau menerangkan bahwasanya doa ibadah konsekuensinya ya doa mas'alah. Ya, orang yang sedang doa ibadah, dia berzikir, dia sholat, dia sedekah, dia segala macam, itu konsekuensinya dia sedang juga doa masalah. Kalau doa masalah tadi apa? Doa permintaan yang orang-orang menamakannya itu sebagai doa, ya Allah ampuni aku, berilah aku, lindungi aku. Kama anna du'a al-mas'alati mutadamminun li du'a al-ibadati. Sebagaimana doa masalah, doa permohonan itu juga mencakup doa ibadah. Ya. Waqad qala ta'ala an khalil Ibrahim wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah wa ad'u rabbi asa an alla an akuna bi du'ai rabbi syakiyya. Ya. Fa sara du'a min anwa'il ibadah. Ya. Nah, dobitnya kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, saya ringkas saja. Dobitnya ya, anna kulla amrin syara'ahu Allahu li ibadihi wa amarahum bihi fa fi'luhu lillahi ibadatun. Perhatikan bahwa setiap perkara atau setiap perintah yang Allah syariatkan kepada para hamba-hambanya, dan Allah perintahkan kepada hamba-hambanya tadi terkait satu syariat tadi, fa fi'luhu ibadatun, maka si hamba ketika melaksanakan syariat Allah tadi berupa perintah, maka itu adalah ibadah. Ya. Nah, Allah perintahkan kita berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku. Maka berdoa kepada Allah perintah Allah. Ketika seorang hamba berdoa, berarti itu adalah doa ibadah masuk. Dia doa masalah nih, Allah maghfirli, tapi termasuk juga doa ibadah. Ya enggak? Apa? Makanya Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah intinya ibadah. Walaupun hadis ini lemah, namun memiliki syawahid mutaba'ah dari hadis-hadis yang sahih, di antaranya ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Fa idza sarafa min tilkal ibadati syai'an li ghairillah fa huwa musyrikun musadimun lima ba'atsallahu bihi rasulah. Ya. Maka tatkala seorang memalingkan sedikit saja dari ibadah-ibadah tadi, kayak tadi doa, dia palingkan kepada selain Allah, maka dia musyrik. Dialah yang menentang ya sebagaimana apa yang Allah utus kepada rasulnya min qaulih qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini. Katakanlah, aku hanya beribadah kepada Allah yang aku memurnikan untuknya agamaku. Ya. Tabarakallahu fik. Ini tambahan sedikit dari Ibnu Taimiyah dan Syekh Abdul Rahman bin Hasan yang saya kutip dari Fathul Majid, syarah dari Kitab Tauhid. Nah, lanjut kembali ke syarah Syekh Shalih Al-Syekh. Ya. Qala Allahu Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Innal ladina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya dari beribadah kepadaku. Lihat tuh. Allah namakan doa sebagai ibadah. Sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka dia akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina. Wa qala fi awwalil ayah, dan Allah berfirman di awal ayat ini, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Wa qala fi akhiriha, dan Allah berfirman di akhir ayat, innal ladina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya dari beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, dia akan kelak mereka akan masuk neraka dalam keadaan hina. Kata Syekh, fadalla ala anna du'a'a ibadatun, maka ayat ini menunjukkan bahwa doa adalah ibadah. Au huwal ibadatu, atau doa itu adalah ibadah, doa itu sendiri adalah ibadah. Walihada fassara salafu, oleh karena itu para salaf mereka mentafsirkan al-istijabata, kalimat istijabah di ayat, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, aku akan kabulkan doa kalian. Nah, para salaf mentafsirkan kalimat istijabah, dikabulkannya doa seorang hamba yang berdoa kepada Allah, fi qawlihi ud'uni astajib lakum, bitafsirain. Itu para salaf mentafsirkannya dengan dua tafsir. Ya, sebagaimana dikutip dari tafsir At-Tabari, tafsir Al-Baghawi, tafsir Al-Qurtubi, ya, dan yang lainnya. Astajib, aku akan kabulkan, bimakna u'tikum. Bimakna u'tikum. U'tikum, majzum. Ya. Majzum. Bukan u'tikum, tapi u'tikum. Kenapa? Jawab tolak. Atau i'rab yang lebih kuat, bukan jawab tolak. Ya, sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama, i'rabnya itu yaitu jawabu syart dari fi'il syart yang mahdhuf. Pokoknya fi'il mudhari' yang terletak setelah tolak, terletak setelah fi'il amr misalkan, itu majzum. Ya. Nah, takdirnya ya, ada ulama yang mengatakan itu sebagai jawabu tolak, ada namun yang lebih bagus yaitu kalau di Al-Mutamimah jawab tolak, tapi diterangkan oleh Syekh Ahmad bin Sabit Al-Wusabi di kajian kita waktu itu, kitab Duratul Bahiyah Syarah Al-Mutamimah, itu yang bagus ialah itu dari sebagai jawab syart dari fi'il syart yang mahdhuf. Ud'uni, takdirnya fa in tad'uni. Nah, tad'uni itu fi'il syart majzum bi in walamma tujazbiha tun nun. Fa in tad'uni astajib lakum. Astajib lakum jawab syart. Paham enggak sini? Ya. Mudzakarah sedikit nahwunya. Ya, nahwunya sedikit. Maka belajar akidah pun juga nyambung ke nahwu. Ya, ilmu nahwu itu ke semua ilmu. Mau belajar tajwid, belajar semua. Enggak lepas dari ilmu. Makanya ilmu nahwu itu miftahul ulum. Ya, kunci segala ilmu agama kita ini. Dan tanda keseriusan orang belajar akidah, belajar manhaj, dia belajar nahwu. Tanda orang selebor, enggak peduli terhadap pelajaran akidah dan manhajnya, dia enggak peduli terhadap pelajaran ilmu nahwu. Maka dusta, omong kosong, gombal kalau ada yang mengatakan yang penting manhajnya akidahnya kokoh, enggak apa-apa enggak bisa nahwu. Bukan masalah bisa enggak bisa, bisa enggak bisa itu sudah takdir kauniyah, dari Allah. Allah takdirkan kita bisa atau enggak bisa. Ya. Mayuridillahu bihi khairan. Tergantung iradah Allah kauniyah. Tapi yang dalam iradah syar'iyah kita dikehendaki belajar. Nah. Ya. Belajar bahasa Arab. Paham enggak sini? Tanda keseriusan. Nah, kalau kita belajar kita akan mudah memahami pelajaran akidah, pelajaran manhaj. Ya, paham sini ya? Baik. Kalau ada orang yang enggak belajar, enggak ngerti ini irobnya apa nih? Astajib bi mana utikum? Apa tuh? Utikum jangan-jangan bacanya juga salah lagi dia. Ya, utikum. Nah, ini pentingnya belajar nah. Utikum ma sa'altum, aku akan berikan. Berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum. Utikum ma sa'altum, aku akan berikan apa yang kalian minta. Ini tafsir pertama. Berarti ditafsirkan astajib lakum dari ud'uni, berarti ini tafsirnya doa masalah. Paham ya? Nah, tafsir yang kedua, ud'uni astajib lakum ay usibukum, aku akan beri pahala kepada kalian. Berarti tafsir ini astajib lakum dari kalimat sebagai jawab dari tolak ud'uni, berarti ud'uninya kalau di astajib itu maknanya usibkum, aku berikan pahala pada kalian, berarti ud'uni doanya doa doa ibadah. Paham sini ya? Ini dakiknya, dalamnya pemahaman Syekh Shalih Al-Syekh ini ya. Dan pemahaman para salaf. Ai ud'uni usibkum, berdoalah kalian padaku, aku akan kabulkan doa kalian. Idza kana fi hadza taqsim ud'uni usibkum bi hadzal makna, apabila dalam pembagian ini kalimat ud'uni usibkum, berdoalah kalian padaku, aku akan berikan kalian pahala bi hadzal makna, berdasarkan makna ini, fayakunu du'a huna bi makna ibadati, berarti doa di sini doa ibadah. Ingat ya, doa masalah, doa ibadah harus diketahui. Simpelnya gitu, doa masalah, doa minta, minta perlindungan, minta karunia apapun. Kalau doa ibadah, semua aktivitas dalam ibadah kita, sholat kita, zikir kita, segala macam itu hakikatnya doa. Karena kita mengharapkan sesuatu yang diinginkan dari kebaikan-kebaikan. Mengharapkan terhindar dari keburukan-keburukan. Ya. Kenapa antum sedekah? Pasti ada harapan. Ya. Kecuali kaum humanis yang enggak punya agama. Sebagaimana sebagian artis Indonesia yang menyumbang untuk kaum muslimin Suriah, mereka mengatakan, "Oh, kita bukan berdasarkan agama, tapi atas dasar kemanusiaan." Nah, ini enggak ada urusannya lagi. Enggak ada pahalanya. Innamal a'malu binniyat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa. Ya. Nah, ini lain lagi ini berarti ini. Kan ada tuh orang yang kayak begitu tuh. Kami nyumbang buat orang yang ada di Suriah sana. Bukan asal dasar agama mereka Islam, bukan, tapi atas dasar kemanusiaan. Dapat pahala? Enggak ada. Enggak ada. Paham enggak sini? Sama kayak seorang suami memberikan nafkah ke anak istrinya. Kenapa kasih nafkah? Ya, tanggung jawab saya lah sebagai suami. Oh, enggak dapat pahala. Kenapa bayar utang? Ya, tapi ditagih mulu. Udah, enggak dapat pahala. Tapi sah enggak nafkah dia? Sah enggak bayar utang dia? Sah. Tapi enggak dapat pahala. Ini yang dijelaskan oleh para usuliyun. Kalau dia beri nafkah pada anak istrinya, bayar utang dalam rangka mencari wajah Allah, mengharapkan pahala Allah, pahala bayar utang ya, dia takut di akhirat akan berurusan dengan si pemberi utang, dia dapat pahala. Paham gak sih? Ya, barakallahu fiik. Li'annaha hiya allati yata'allaqu biha as-sawabu. Ya. Karena ya, dialah ini yang berkaitan dengan pahala ini. Ibadah inilah yang berkaitan dengan pahala ketika dia melakukan ibadah-ibadah. Wa idza kanatil ijabatu huna bi makna i'ta'is su'ali yakunu du'a'u huna du'aan mas'alatin. Nah, apabila ijabah yang Allah berfirman, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, aku akan kabulkan doa kalian, maka apabila pengkabulan di sini bermakna memberikan diberikannya permohonan si hamba tadi, maka doa di sini berarti doa masalah. Berarti ada dua tafsir. Astajib bimana u'tikum masa'altum, bisa juga tafsir yang kedua, astajib ay usibkum. Usibkum. Ya, majzum dijawab ditolak atau majzum sebagai jawab syart dari fi'il syart yang mahdhuf. Baik, bisa dipahami sini? Ngerti ya? Ah, nah, Mujahid, tafadhol, dibaca Mujahid. قال الشارح رحمه تعالى وهذه المسألة مقررة تقريرا واضحا في كتب أهل العلم ألا وهي أن قوله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا أنه يشمل نوعي الدعاء نوعي الدعاء الدعاء الدعاء دعاء دعاء المسألة ودعاء العبادة. Waqad tabi aja sebagai tabaiyah ya. Du'ail mas'alati wa du'ail ibadati. Du'ail mas'alati wa du'ail ibadati. Waqad ja'a fil hadithi sahihi 'anil Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-du'a'u wal ibadah wa fi ma'nahu ma ja'a 'an Anas radhiyallahu anhu marfu'an ad-du'a'u mukhul ibadah. Fallahu 'azza wa jalla la yarda ayyushqa ma'ahu ahadun. قد يتوهم أن المخلوق إذا بلغ إلى غاية عظيمة أنه يمكن أن يصل إلى الله عز وجل باتخاذه واسطتين. واسطتين. باتخاذه واسطتان مفعول به dari اتخاذ مصدر برمال عمل فعل. Terus. أي باتخاذه وصيلة وأعلى المخلوقات مقاما عند الخلق الملائكة والرسل عند الخلق. Apa irobnya الملائكة؟ بدل dari mal. Khobar mubtada, mana mubtadanya? Isim tafdil a'la. Oh, namanya. أعلى المخلوقات مقاما تمييز. Ya, عند الخلق الملائكة. Gitu. Terus innal khalqi al malaikatu war rusulu wal anbiya'u li hadza nafa asy-syekh rahimallahu hadaini faqala anna Allah la yarda ay yushka ma'ahu ahadun fi 'ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun qawluhu la malakun muqarrabun hatta walau kana jibril alaihi salam jibrila khabar kana. Walau kana jibril, nah, isim kana itu kan domir mustatir takdiru huwa. Huwanya kembali ke mana? Malakun muqarrab. Walau kana malakun muqarrabun jibrila. Itu. Ya. Walau kana jibril alaihi salam alladhi huwa sayyidul malaikati wa asyrafahum wa a'zamahum. Ah, wa asyraf? Asyrafahum. Asyrafuhum. Asyrafuhum. Kenapa mansub? Kenapa pilih mansub? Sebagai apa? Nggak ada film hadis. Nggak ada. Justru matufnya ke Sayyidul Malaika. Masa matufnya ke Jibril jauh banget? Nah. Terus. Asyrafuhum wa'lamuhum. Wala nabiyun mursalun. Hatta nabiya sallallahu alaihi wasallam. Hatta. Antum hattanya sebagai apa itu? Atuf. Huruf atof? Hah? Atuf. Kalau atof berarti ma'tuf alaihnya mana? Jibril. Hah? Loh, kok ke Jibril? Kan Nabiun Mursalun. Oh iya. Hatta Nabiun sallallahu alaihi wasallam. Hatta Nabiyu. Boleh juga hatanya harfu jar. Itu yang bagus. Hatta matla'il fajar. Harfu jar sampai-sampai itu jadi harfu ghoyah wa jarrah. Terus. Wa dalilu dzalika qawlihi subhanahu qawluhu subhanahu wa ta'ala fala tad'u ma'allahi ahada wa wajhul istidlali annal kalimata ahadan nakiratun ja'at fi siyaqin nahyi wa qad taqarrara annan nakirata annan nakirata nakirat anakirati idza bil kasra jama' muannats salim dos idza atat fi siyaqin nafi awin nahi awisyarti awil istifhami fa innaha ta'ummun. Fa innaha ta'ummu. Naam. Terus. Faqaulullahi subhanahu wa ta'ala fala tad'u ma'allahi ahadan. Yadkhulu fi qawlihi ahadan al-malaikatu wal anbiya'u. Nah, kenapa i'rabnya malaikatu dong pakai marfu antum? Apa i'rabnya? Fa'il dari mana? Yadkhulu. Ahsanta. Barakallahu fiikum jazaa. Ya. Ya, kata Syekh, wa hadhihi al-mas'alatu muqarraratun taqriran wadihan fi kutubi ahli al-ilm. Dan permasalahan ini sudah terpatri, ya, sudah baku ditetapkan secara jelas di kitab-kitab para ulama. Ala wa hiya anna qawlahu, yaitu ketahuilah bahwasanya firman Allah, wa annal masajida lillah. Perhatikan, masajid jamak dari masjid. Jangan dipahami masjid yang tempat ibadah kayak sini, Masjid Al-Hasan. Masjid di sini maksudnya adalah maudi' lil ibadah. Tempat untuk ibadah. Tempat untuk ibadah apa aja? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura." Bumi dijadikan untukku oleh Allah sebagai masjid, tempat ibadah dan tempat bersuci, kecuali toilet, pemakaman, kandang unta. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan redaksi tempat ibadah Yahudi padahal sinagog, tempat ibadah Nasrani gereja dengan redaksi masjid. Ya. Allah melaknat Yahudi Nasrani, Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim apa? Kanisatan gitu. Kanais. Kanaisa. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim kanaisa. Enggak, apa? Masajid. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Artinya apa? Tempat ibadah. Ya. Nabi juga bersabda terkait gereja di Habasyah yang dilihat oleh Ummu Habibah dan Ummu Salamah, bahwa di gereja-gereja Habasyah, negerinya Raja Najasyi yang mereka adalah Nasrani, dilihat oleh Ummu Habibah, Ummu Salamah waktu hijrah yang pertama ke Habasyah, di gereja-gereja mereka banyak lukisan orang-orang soleh Nasrani. Joseph, siapalah, Lukas, Yohanes, ya, diceritakan. Dan ada kuburan-kuburannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Ulaika qaumun idza mata fihim rajulun salih banau ala qabrihi masjidan. Padahal yang diceritakan oleh Ummu Salamah, Ummu Habibah apa? Kanisah, gereja. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itulah kaum yang apabila orang soleh di tengah-tengah mereka mati, mereka menjadikan kuburan, membangun di atas kuburan tersebut masjidan, yaitu tempat ibadah. Wasawwaru tilka suwar, dan mereka membuat gambar, patung-patung, gambar-gambar, lukisan orang-orang soleh tersebut. Ulaika syirarul khalqi inda Allah, mereka lah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Perhatikan ya redaksi masjid di sini. Ya. Baik. Wa annal masajida, bahwasanya masjid artinya mawadi' lil ibadah, tempat-tempat untuk ibadah. Lillah, milik Allah, tempat ibadah semuanya. Kita mau ibadah di mana? Di bumi, mau di Mars, mau di mana, itu milik Allah tempat ibadah. Fala tad'u, maka janganlah kalian berdoa, menyeru, baik doa masalah maupun doa ibadah, ma'allahi ahada, kepada siapapun di samping kalian menyeru berdoa kepada Allah. Apakah doa masalah atau doa ibadah? Annahu yashmalu naw'ai ad-du'a, kata Syekh. Bahwa ayat ini mengandung naw'ai, mujahid naw'ai, maf'ul dari yashmal. Mansub bil ya. Ya, mansub bil ya. Kenapa maf'ul bih? Karena dia musanna. Perhatikan yang namanya musanna dan jamak mudzakkar salim, kalau dia jadi mudhaf, nunnya yang nun iwat ani tanwinnya itu dihadzaf. Ya, dihadzaf. Paham enggak sini? Ya. Jamak mudzakkar salim dan musanna yang menjadi mudhaf, maka nunnya itu dihadaf. Ya, ini mencakup dua jenis doa, doa il mas'alati wa doa il ibadati. Berarti ayat fala tad'u, janganlah kalian berdoa doa masalah maupun doa ibadah. Ya. Kepada siapapun di samping kalian berdoa doa masalah doa ibadah kepada Allah. Wa qad ja'a fil hadisis sahih, telah terdapat dalam hadis sahih dari Nu'man bin Bashir, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa hul ibadah. Doa adalah ibadah. Wa fi ma'nahu ma ja'a an Anas, secara makna juga terdapat keterangan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an, yang marfu disandarkan kepada Nabi, addu'a mukhul ibadati. Doa adalah intisarinya ibadah. Ya. Wallahu la yardha ayyusraka ma'ahu ahadun. Allah tidak ridho. Ya. Sesuatu siapapun disekutukan bersamanya dalam ibadah, Allah enggak ridho. Ya, tidak kepada nabi yang diutus atau malaikat yang didekatkan sekalipun. Artinya apalagi yang derajatnya manzilahnya di bawah nabi dan rasul. Wali, orang soleh, sunan, enggak boleh. Waqad yutawahhamu annal makhluqa. Ya, dan ini terkadang ini, atau bahkan qadnya kita terjemahkan itu litaksir ya. Kerap kali disalahpahami. Annal makhluqa, bahwa makhluk idza balagha ila ghayatin nazimatin, kalau dia telah mencapai suatu puncak ya, kedudukan yang tinggi gitu lah ya. Annahu yumkinu ayyasila ila Allah, bahwa mungkin saja ya akan sampai kepada Allah, bittikhadihi wasitatan, dengan menjadikan si tadi, seseorang tadi yang dia, si makhluk tadi yang telah mencapai derajat yang tinggi kewalian gitu misalkan, dia bisa dijadikan sebagai perantara, ai bittikhadihi wasilatan, sebagai wasilah pihak ketiga yang akan menghubungkan seorang hamba dengan Allah. Ya, jadi si hamba kalau mau meminta, berdoa, menjalin hubungan dengan Allah, dia sungkan langsung menghadapkan diri dia kepada Allah. Tapi dia mesti menjadikan si fulan tadi yang telah mencapai derajat yang tinggi dalam agama, tingkat rejulitas, dia ingin menjadikan si orang tadi sebagai perantara antara dia dengan Allah. Ketika dia berdoa lewat si fulan tadi. Wa a'lal makhluqati maqaman indal khalqi al malaikatu warusulu wal anbiya'u. Padahal makhluk yang paling tertinggi kedudukannya di sisi Allah, malaikat, para rasul dan para nabi. Ya. Walihada nafasyikhu hadaini. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di usul salah sini menafikan dua jenis ini, yang makhluk yang tertinggi kedudukannya dinafikan untuk dijadikan sebagai wasilah perantara hubungan Allah, hubungan hamba dengan Allah. Faqal annallaha la yardha ay yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Allah enggak ridho disekutukan dengan siapapun dalam menjalin hubungan seorang hamba kepada Allah dalam ibadah kepadanya, tidak kepada malaikat yang didekatkan sekalipun maupun nabi yang diutus. Qauluhu la malakun muqarrabun hatta walau kana jibril. Tidak boleh dijadikan itu sekutu bagi Allah, malaikat yang didekatkan. Nah, walaupun si yang didekatkan tadi adalah Jibril, alladhi huwa sayyidul malaikati wa asrafu ma'adamahum, yang Jibril adalah penghulunya malaikat, yang paling mulia di antara mereka, yang paling agung. Wala nabiyyun mursalun, atau nabi yang diutus sekalipun, hatta nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilu dzalika qauluhu, dalilnya ialah firman Allah taala, fala tad'u ma'allahi ahada. Perhatikan kalimat ahada. Ahada nakirah. Diawali di sini oleh la nahiya jazimah. Perhatikan dalam ilmu usul. Ya. Janganlah kalian menyeru berdoa doa masalah doa ibadah kepada siapapun di samping kalian berdoa kepada Allah. Wa wajhul istidlal, sisi pendalilannya, dari ayat ini, sehingga Syekh menyimpulkan enggak boleh dijadikan sebagai perantara, sebagai tempat ibadah siapapun, apakah malaikat yang didekatkan atau rasul yang diutus sekalipun, anna kalimat ahada nakiratun ja'at fi siyaqin nahyi. Bahwasanya kalimat ahada, seorang pun, dia itu kalimat itu nakiroh, dia ini terdapat dalam redaksi penarangan, kan fala lanya la nahya jazimah, tadu'nya majzum bi la nahya jazimah wa qad taqarrara. Nah ini wa qad taqarrara, telah jelas, telah baku kaedahnya, anna nakirati, bahwasanya kalimat-kalimat yang nakirah, ida atat fi siyakin nafi, jika dia terdapat dalam redaksi penafian, awin nahyi atau larangan, awis syarti atau syarat, awil istifhami atau istifham, fa innaha ta'ummu, maka kalimat nakirah tersebut umum siapapun dia. Paham gak sini? Sama kayak kita mengatakan la ilaha illallah, ilahnya itu isim la nafi, isim la nafi lil jinsi, dia nakiroh. Maka kita tidak boleh menjadikan siapapun sebagai ilah, sebagai yang disembah. Maka dinafikan segala sembahan siapapun dia yang diberikan ibadah kepadanya, illallah, kecuali hanya kepada Allah. Fa qaulullahi fala tad'u ma'allahi ahada yadkhulu fi qaulihi ahada al malaikatu wal anbiya. Ya. Fadlan maduna dalik. Ya, maka ayat fala tad'u ma'allahi ahada, janganlah kalian berdoa, doa ibadah, doa masalah kepada siapapun di samping Allah, maka masuk dalam kalimat, dalam ayat ahadan, itu al-malaikah wal-anbiya, para malaikat dan para nabi, apalagi yang di bawahnya. Emangnya Syekh Abdul Qadir Jilani lebih tinggi dari Jibril, lebih tinggi daripada Rasulullah SAW derajatnya? Gak mungkin. Paham gak sini? Taib, nanti habis Isya kita lanjut lagi, seperti sudah ada. Ya, habis Isya kita lanjut lagi sampai kurang lebih pukul 20 insya Allah. Nah, subhanakallahumma hamdika, syadallah ila ila astagfirullah.